إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dua yang selalu didengungkan dan melalui telinga kita. Yang pertama, bahwa kita hendaknya bertakwa kepada Allah. Dan bertakwanya harus spesifik, bukan sekedar takwa, tetapi haqqa tuqatih. Bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan yang kedua, jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertakwa dan kita mudah-mudahan digolongkan dalam keadaan muslim pada saat kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Amin. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian dari fitnah akhir zaman, di mana kita sekarang berada dalam zaman itu, adalah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di dalam hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, yataqarabuz zaman. Az-zaman yakni as-sa'ah. As-sa'ah yakni al-waktu. Al-waktu yakni al-asr. Yataqarab berasal dari kata qarib, dekat, pendek. Waktu ke waktu semakin mendekat, semakin pendek. Bisa jadi benar-benar pendek atau bisa jadi karena keberkahan hidup yang semakin menghilang. Kedua, kata Rasul, wa yaqillu al-amal. Al-amal maksud di sini adalah al-amal salih. Dan yaqil berasal dari kata qalil, artinya adalah lemah. Dan terus melemah. Karena fi'il mudhari, yaqillu. Berarti amal itu, kalau dulunya banyak, sekarang tambah sedikit, semakin sedikit, bisa jadi semakin menghilang. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga adalah kata Rasul, wa yulqa asyuhu. Wa yulqa artinya adalah dicampakkan, dilemparkan. Asyuhu yani al-bukhlu. Al-bukhlu yani kikir. Bahkan lebih istimewa dari kikir biasa. Kikir biasa adalah biasanya dalam masalah finansial. Tapi kalau kikir dengan makna asyuh adalah bisa jadi bermakna al-ma'ruf. Kata para ulama, bahkan terhadap kebaikan kikir. Bukan saja kikir dalam urusan fulus, tetapi bahkan berbuat baik pun menjadi kikir. La haula wa la quwwata illa billah. Dan yang keempat, ini adalah yang ingin saya garis bawahi. Kata Rasul, wa yaksurul haraj. Yaksur artinya adalah berasal dari kata kathir. Kathir artinya adalah banyak. Yaksur berarti membanyak, tambah banyak. Apa yang tambah banyak? Al-haraj. Apa itu al-haraj? Sahabat saja bertanya. Faqalu ya Rasulullah, wa mal harj? Rasul, apa itu al-harj? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qatlu, al-qatlu. Al-qatl yani izhaqun nafs. Menumpahkan darah zaman dahulu, karena dibunuh waktu itu adalah bahwa darahnya tersimbah. Zaman sekarang tidak mesti dengan bersimbah darah, tetapi diartikan dengan pembunuhan. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, dan pembunuhan semakin banyak. Pembunuhan semakin banyak. Empat hal ini mari kita rasakan, mari kita bayangkan, mari kita resapi. Apakah sudah ada atau belum? Satu, waktu semakin memendek. Kedua, amalan semakin sedikit karena biasanya adalah disebabkan oleh banyak hal, antara lain kelalaian. Ketiga adalah kikir semakin merajalela dan pembunuhan. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah pembunuhan, bukti bahwa Rasul benar, bukti bahwa hadis ini sahih dan berbentuk mukjizat Rasul, Rasul bersabda 1439 tahun yang lalu, tetapi betul-betul terjadi di akhir zaman. Berdasarkan data, perang dunia dua saja itu adalah korbannya tidak kurang, bahkan dipastikan lebih dari 62 juta nyawa. Itu jutaan, itu warga suatu negara itu, 62 juta. Mungkin Indonesia pada waktu itu berapa juta penghuninya. Menyumbangkan nyawa berapa terhadap korban mereka, orang-orang yang haus akan nyawa manusia. 62 juta lebih manusia mati akibat perang dunia dua. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah harus kita cermati. Zaman sekarang ini pembunuhan ini bisa jadi bukan nyawa. Kalau 62 juta tadi itu nyawa. Tapi bisa jadi ada jenis pembunuhan lain. Dan ini adalah harus kita cermati dan kita berwaspada. Jangan-jangan kita juga termasuk korban. Di dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, sampai pembunuhan itu disebutkan, kata Rasulullah SAW, "Fama yadri mal qatil lima qatal, wa ma yadril maqtul lima kutil." Sampai orang yang membunuh dia tidak lagi tahu apa sebabnya dia membunuh. Kenapa dia membunuh? Dia tidak bisa jawab. Dan kata Rasul, "Wa ma yadri al maqtul lima wa kutil." Orang yang menjadi korban pun dia tidak tahu kenapa dia dibunuh. Sudah demikian dahsyatnya. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan itu adalah banyak jenisnya pada hakikatnya. Dan kita harus waspadai, jangan sampai kita jadi bagian dari korbannya. Kalau saya sebutkan, dan ini adalah tentu bukan diuraikan, tetapi hanya menyebutkan judulnya saja, bisa jadi adalah namanya qatlu al-arwah. Pada bahasa Arab, qatlu al-arwah artinya adalah nyawa dibunuh, dipisahkan dari jasadnya, dan dia mati. Itu yang biasa yatabadar fi adhanina. Kita fahami bahwa apabila mati, mati itu adalah maknanya seperti itu. Mati, nyawanya hilang, nyawanya melayang, itu mati. Tapi itu adalah disebutnya, adalah disebut dengan qatlu al-arwah. Ruhnya mati atau berpisah dengan jasadnya. Bisa juga disebut qatlul arwah, qatlul anfas. Nafasnya menjadi berhenti, itu adalah mati namanya. Tapi ada pembunuhan yang lain. Pembunuhan yang lain adalah biasanya, ataupun yang lebih bahaya adalah qatlu al-aqidah. Akidahnya dibunuh. Sehingga hati yang tadinya ada iman, walaupun klip-klip, padamlah sekarang iman itu. Dan hatinya menjadi mati, karena yang mengisi hatinya sekarang adalah kekufuran. Dan itu adalah kita lihat dalam kenyataan sehari-hari disebut dengan murtad. Orang yang murtad, dia adalah orang yang mati. Mati cahaya imannya. Tidak lagi beriman. Dan kita jangan lengah. Bahwa gerakan, upaya, perjuangan untuk membunuh akidah-akidah orang, akidah terutama saudara kita, akidah yang beriman, berislam, itu adalah sampai hari ini. Gerakan pemurtadan selalu menjalar terutama di daerah-daerah bencana. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, berikutnya adalah bukan saja qatlul akidah, tapi qatlul akhlak. Akhlaknya dibunuh. Orang sekarang menyebutnya dengan istilah karakter. Karakternya dibunuh. sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang punya tabiat yang baik. Dia bukan lagi menjadi orang yang bertabiat manusia. Kalau kita kembali kepada pernyataan Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, kata beliau bahwa sifat manusia ini bisa jadi diidentifikasi menjadi empat. Yang pertama adalah sifatun bahimiyah, sifat binatang, tetapi binatangnya ternak, binatangnya adalah binatang jinak. Kedua, sifatun sabu'iyah, binatang juga tapi buas. Ketiga, sifatun syaitaniyah, sifat syaitan, bukan manusia tapi syaitan. Dan keempat, sifatun rububiyah, sifat Rabb, sifat ketuhanan. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah SWT, kalau muslim, muslim itu identik dengan akhlak yang mulia. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang yang berakhlak mulia besok hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Aisyah istrinya mengatakan bahwa Rasul itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an seluruhnya itu ada pada pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibunuh itu dan kemudian dibiasakan, dan kalau sudah terbiasa maka dia menjadi terkurung oleh dadanya, dan itulah yang disebut dengan karakter. Zaman sekarang kalau tidak dusta maka bisa jadi susah hidup. Zaman sekarang kalau dia selalu berpegang teguh bahwa harus menghindar dari yang haram, maka dia susah hidup. Dan seterusnya. Padahal ciri khas seorang muslim adalah tidak berdusta. Rasul ditanya, "Ayakunul muslimu kadzaman?" Rasul, apa muslim itu terbiasa dusta? Kata Rasul, "La, tidak. Muslim tidak berdusta." Nah, jamaah jemaat yang dirahmati Allah SWT, qatlul akhlak, akhlaknya dibunuh sehingga karakternya, casingnya muslim, tetapi kepribadiannya, tabiatnya, wataknya, adatnya, kebiasaannya, akhlaknya, karakternya laisa bi muslim, bukan muslim. Dia benci terhadap sesama muslim, tetapi dia bergandeng tangan dengan orang kafir. Ini bagian juga daripada krisis akhlak. Harusnya asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tetapi kebalik, asyidda'u 'alal mu'minin ruhama'u bainal kuffar. Ini adalah namanya pembunuhan akhlak. Berikutnya adalah bisa jadi qatlul akli. Akalnya dibunuh, dan kalau sudah dibunuh, maka mindsetnya tidak lagi menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber nilai. Al-Qur'an bukan hudal linnas. Al-Quran itu adalah budaya. Islam itu tradisi. Sunnah itu adalah kebiasaan Muhammad. Apabila mindset ini sudah dimasukkan pada orang yang lemah imannya, yang tidak punya imunisasi, maka orang itu akan menjadikan Islam bahkan sesuatu yang dicurigai. Karena dia adalah budaya Arab. Karena dia adalah berasal dari Arab. Akhirnya kita adalah bukan orang Arab. Maka dari itu kita tidak patut menjadi orang yang selalu beramal selalu dengan sunnah Muhammad. Akhirnya sedikit demi sedikit jauh daripada Islam, jauh daripada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pembunuhan yang lain tetapi lebih ringan. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Rasul, apa sih yang menyebabkan manusia terbanyak masuk surga?" "Aktsaru ma yudkhilu bihi an-nasa al-jannah." Aksaru mayur kulubihi an-nasa an-nar. Ketika ditanya tentang apa sih yang terbanyak menyebabkan manusia masuk surga, Rasul jawabannya taqwallah wa husnul khuluq. Ketika ditanya tentang apa sih yang menyebabkan manusia terbanyak masuk neraka, Rasul mengatakan al-famu wal-faraj. Al-fam, mulut. Al-faraj, kemaluan. Kemaluan itu akibat mulut, dan mulut itu adalah identik dengan perut. Karena itu syahwat dari unsur makanan minumannya juga dibunuh, sehingga dia tidak tahu lagi mana yang halal dan mana yang haram, mana yang menyebabkan sakit, mana yang menyebabkan tidak sakit, yang penting enak. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah SWT, hati-hati. Pembunuhan ini adalah sesuatu yang memungkinkan terjadi. Dan kita hendaknya waspada, karena sesungguhnya kalau kita tidak ngeh, maka sebetulnya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dulu penjajahan itu adalah 3G. Gold, emas. Berarti kekayaan alam harus diambil untuk keuntungan penjajah. Apakah sekarang masih ada upaya itu? Kalau ada berarti masih ada penjajahan. Atau misalnya adalah yang kedua, yaitu adalah namanya disebut dengan gospel. Dan itu adalah bagian daripada bagaimana agar orang-orang menjadi orang yang berpindah agama. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, kita harus memahami ancaman pembunuhan itu adalah banyak ragamnya. Dan semua itu adalah bisa jadi diupayakan untuk kepada kaum muslimin, dan kita harus menyadari dan harus mewaspadai jangan sampai kita menjadi korban. Kita tidak tahu kenapa kita dibunuh. Seperti yang Rasul SAW sabdakan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum silawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman. Ada dua ayat berkaitan dengan masalah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala antara lain, yuriduna liyutafi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kata Allah, mereka-mereka itu musuh-musuh Allah selalu mempunyai keinginan, kehendak, hasrat, kemauan, tidak pernah terputus. Liyutfi'u, agar mereka mampu memadamkan nurallah, cahaya Allah. Cahaya Allah itu Islam. Cahaya Allah itu adalah akidah yang ada pada dada-dada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, wallahu mutimmu nurihi, Allah lah yang tetap akan menjadikan cahayanya selalu ajeg dan sempurna. Walau karihal kafirun, betapapun orang-orang kafir membencinya. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kadang tidak sadar bahwa kaum muslimin membaca ayat ini tetapi selewat. Karena itu saya menyegarkan ingatan kita. Ingat, Allah memilih kata yuriduna. Yuriduna itu adalah fi'il mudhari' yang artinya yufidul istimrar. Selalu terus. Mereka tidak pernah akan berhenti dari keinginan ini. Yaitu keinginan untuk memadamkan cahaya Allah. Kalau cahaya Allah itu masih ada di hati-hati, maka bila perlu yang membawa hati itu yang harus dibunuh. Supaya ikut mati bersama cahaya itu. Inilah yang harus kita cermati. Dan marilah kita jaga akidah kita yang lurus, yang benar. Dan jagalah keistiqomahan kita. Karena sesungguhnya hidup ini adalah sebentar dan satu kali. Terkadang manusia tertipu. Dan karena itu marilah kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyati ashabati ajmain wa nahnu ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih syabbatil muslimin, Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur al-mujahidin alladzina yujahiduna fi sabili raf'i rayati la ilaha illallah